Alhamdulillah kompak sekali ibu-ibu ya. Terima kasih ibu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia titian kalbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya Cinti Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini, tentunya di titian kalbu. Dan sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadzah Cinti. Amin. Merah menyala. Iya, merah putih. Kayak TV One ya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Iya alhamdulillah. Dan juga sudah ada ibu-ibu yang tadi subhanallah suaranya cantik-cantik, soleha-soleha pastinya. Amin. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Sebutkan satu-satu majlis talimnya. Silakan. Majlis talim mana? Nurul Hidayah. Terus? Istiqomah. Terus? Al-Mu'minin. Kasihan banget cuma berlima ya. Baik deh. Iya pemirsa, insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas sesuatu atau dimulai dari sebelah kanan. Apapun yang kita lakukan memang dimulai dari sebelah kanan ya bu ya. Makan dari sebelah kanan, tangan kanan maksudnya. Tadi masuk masjid kaki kanan, terus salaman sama ustadz nanti tangan kanan gitu. Terus pokoknya banyak sekali. Dan selain memang istilahnya salah satu bentuk kesopanan kita terhadap yang lebih tua, atau yang istilahnya ya bentuk tanda hormat kita ya ustadz. Nah sebenarnya memang diajarkan juga dalam Al-Quran ataupun dalam beberapa riwayat atau hadis disebutkan memang lebih sopannya memang harus sebelah kanan ya ustadz ya. Kenapa harus sebelah tangan ya, sebelah kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bicara tentang sebelah kanan, memang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ketika berbicara tentang golongan, ternyata ada di Quran golongan kanan sama golongan kiri. Kira-kira pemirsa dan ibu-ibu Cece pengen masuk golongan yang mana? Golongan kanan apa kiri? Pasti mau kanan. Di dalam firman Allah surah Al-Waqi'ah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Berarti Allah sendiri sudah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya tentang bagaimana keadaan kanan dan bagaimana keadaan kiri. Itulah kenapa Rasul sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, atau artinya suri tauladan yang baik. Itulah kenapa kita memilih yang kanan. Sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan, sayap kiri. Baik, nah Ustaz, kalau misalnya tadi memang segala sesuatunya memang dianjurkan untuk sebelah kanan gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi ada juga yang sebelah kiri ya Ustaz ya. Iya. Kayak misalnya masuk kamar mandi, atau ketika kita ingin umroh haji pun juga kan dari sebelah kiri ya Ustaz ya. Apakah itu memang pengecualian? Baik. Ketika kita perhatikan arah jarum jam itu semua dari kiri ke kanan. Coba perhatikan, 24 jam Allah berikan nonstop kepada hamba-hambanya. Mestinya 24 jam itu dipenuhi dengan hikmah. dipenuhi dengan ibadah yang akan membuka pintu hikmah, yang artinya akan membuat seseorang lebih taat, lebih yakin, lebih beriman kepada Allah, lebih tidak menyakiti orang lain. Tapi pada kenyataannya 24 jam searah jarum jam dari kiri ke kanan manusia berbuat durhaka, berbuat zalim. Nah, ketika kita berangkat ke tanah suci, mawada'a rajulun qadaman, tidaklah seseorang meletakkan kakinya atau mengangkatnya ketika melakukan tawaf kecuali Allah Subhanahu wa taala tuliskan 10 kebaikan. Diangkat 10 derajat, dihapuskan 10 keburukan. Itu salah satu pahala atau fadilah melakukan tawaf. Coba dalam hadis yang tadi saya sebutkan, tidaklah seorang laki-laki meletakkan kaki atau mengangkatnya. Berapa langkah kita melingkari Ka'bah yang 7 kali putaran? Berapa langkah kebaikan? Berapa kebaikan? Berapa langkah keburukan yang Allah hapuskan, derajat yang Allah angkat? Nah, ketika kita melakukan tawaf itu arahnya berbalik dari arah jarum jam. Makanya ulama ada yang mengatakan ketika kita melakukan tawaf, maka sungguh kita sedang menghapus dosa dan kesalahan kita berbalik dari arah jam. Dikembalikan lagi, semua diputar balik. Itulah kenapa yang ditutup sebelah kiri, yang terbuka sebelah kanan, insya Allah. Allah. Istilahnya menghapus dosa-dosa yang lalu, Ustaz, ya? Betul, dihapus oleh Allah. Iya, subhanallah. Dan baik sekali, banyak sekali di Islam itu juga segala sesuatunya sebelah kanan. Kita nulis Arab pun juga dari kanan, ya Ustaz, ya? Tulis dari kanan. Tulis Arab dari kanan, gitu. Terus seperti yang diceritakan Rasulullah pun juga istilahnya kalau ada yang menegur beliau pun nempukin dada belah kanan, ya Ustaz, ya? Belah dada kiri. Jadi, nah, itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau misalnya kita melihat ketimuran kita memang dituntut kita harus segala sesuatu pakai sebelah kanan, ya Bu, ya. Tapi kok misalnya memang sudah istilahnya ini Ustaz, ada yang dalam arti kata kidal gitu, tidak hanya menggunakan tangan kiri, dibolehkan saja Ustaz, ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan yang kidal? Kidal itu kalau tidak salah menurut para ahli medis, kidal itu adalah karena fungsi otak kiri lebih kuat daripada yang kanan. Nah, memang itu sudah salah satu masyakoh, kesulitan seseorang. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti makan, usahakan dengan kanan. Minimal sebagai contoh buat keluarga, gitu ya. Baik, jadi kita akan lanjutkan Ustaz, ya. Sepertinya ibu-ibu juga ada yang mau bertanya, ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali dari pertanyaan ibu-ibu. Seperti apa pertanyaannya, tetap bersama kami. Insya Allah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pagi ini kami masih membahas mengenai berawal dari segala sesuatunya dari yang kanan. Nah, kalau bicara mengenai kanan, kita pun kalau wudu, ya Bu, ya, dimulai dari tangan kanan, ya Bu, ya. Itu pasti ada maknanya, ya Ustaz, ya? Betul. Karena dalam sebuah hadis, kalau tidak salah Syaikhani disebutkan bahwa yu'jibu tayammunu fi sya'ni kulli fi tuhuri wa tarajjuli wa tana'uli. Artinya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suka mendahulukan yang kanan dalam semua urusannya, termasuk ketika bersuci, merapikan rambut dan memakai alas kaki. Rasul mempunyai kebiasaan mendahulukan yang kanan dalam segala unsur kebaikan dan ibadah. Seperti bersuci merupakan salah satu unsur ibadah, yaitu perilaku yang kita lakukan sebelum melaksanakan atau menuju sholat. Dan kita memulai dengan yang kanan. Tapi tetap dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mencuci kedua belah tangan kita agar bersih. Dan kita mulai dengan yang kanan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian Rasul itu kalau merapikan rambut pun dari kanan. Yang kanan dulu dirapihin sama beliau. Dan Rasul kalau pakai sendal, pakai alas kaki, entah sepatu atau alas kaki lah kita sebut, itu pun Rasul memulai dengan yang kanan. Jadi tolong nih ya, yang kemarin kebiasaan punya perilaku memakai sendal, sepatu dengan mulai dari kiri, tolong dimulai dengan kanan. Katanya pengen jadi ashabul yamin, pengen jadi kelompok kanan. Maka dibudayakanlah ketika masih hidup, insya Allah nanti ketika di yaumil mahsyar, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang masuk kepada golongan yang ke yang kanan. Insya Allah. Iya. Baik, ibu ada yang mau bertanya, silakan langsung saja. Iya, silakan bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mutak ya. Pertanyaan saya Ustaz, untuk aktivitas sehari-hari seperti tadi yang disampaikan bahwa kita kadang-kadang pakai kanan kiri mana aja. Nah, untuk menurut agama ya, apa saja sih yang boleh ya dilakukan dengan tangan kiri? Demikian pertanyaan saya. Iya, tangan ya, atau kaki, pokoknya sebelah kiri ya Bu ya. Kita akan bahas. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa saja yang kita lakukan dengan tangan kiri? Oh, banyak. Ketika beristinja ya dengan tangan kiri membersihkan kotoran. Bahkan disunahkan habis bersihkan kotoran, kata Rasulullah apa? Di ini kan ke lantai kamar mandi itu waktu belum ada sabun, supaya apa? Supaya tidak ada gitu ya, supaya tidak ada itu. Karena najis itu ada dua, najis secara aini dan najis secara hukmi. Aini itu apa Ustaz? Artinya najis yang tidak kelihatan mata atau yang kelihatan mata. Kalau misalkan najis kelihatan mata gampang, oh itu najis tinggal dibersihkan. Tapi yang gak kelihatan mata ini najis hukmi, cuma baunya aja yang berasa, barangnya udah gak ada, cuma baunya aja. Namun sekarang kan sudah ada sabun, tinggal kita bersihkan sebentar saja, alhamdulillah akan bersih. Nah kemudian ketika kita membuang ingus, itu pun dengan tangan kiri. Termasuk di dalamnya masuk ke pasar tangan kiri. Kenapa masuk ke pasar? Karena pasar itu tempatnya setan. Takziban lisyaiton, sebagai bentuk penghinaan buat setan. Masuk kamar mandi pun dengan kaki kiri, masuk ke mall dengan kaki kiri, karena banyak setan di mall ya. Setan diskon. Kemudian ketika kita sholat, membuang sesuatu dari mulut kita, misalkan ada makan, itu pun ke sebelah kiri ya, jangan ke arah kiblat, gak boleh. Misalkan, coba kalau di depannya ada presiden atau ada menteri, kena belakang dia. Pertama emang itu dilarang, yang kedua adalah apa? Ke arah sebelah kiri kita. Termasuk ketika kita sedang bermimpi, mimpi yang menakutkan, baca doa kemudian meludah sebelah kiri 3 kali. Itu petunjuk-petunjuk ya. Memang ada beberapa hal termasuk yang kita dianjurkan untuk memakai tangan kiri atau ke sebelah kiri. Jadi tahu ya Bu ya. Yang ngeludah mesti ke kiri Bu. Iya. Baik, silakan. Yang mau bertanya lagi Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Nurana, ingin bertanya Ustaz mengenai tidurnya Rasulullah contohnya seperti apa? Apakah juga beliau memulainya dari kanan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul punya kebiasaan ketika tidur memang arah kanan, dengan beralaskan tangan kepada pipinya, gitu ya. Kemudian ke arah kanan. Makanya ketika Rasulullah wafat, ya, ketika Rasulullah wafat ditemukan tikar yang sudah usang, itu berbentuk seperti terkena perut Rasulullah. Tikar itu sudah menipis, bahkan hampir bolong. Rasul terbiasa tidur di atas tikar, karena Rasul gak pernah tidur di atas kasur seperti kita. Ya, coba ibu-ibu besok kalau misalkan biasa pakai kasur kapuk, tiba-tiba suami punya rezeki ganti kasur busa yang 3 tingkat, tingkat atasnya air. Masya Allah. Maksudnya ibu nangis, ya Allah, takut gak bisa bangun kalau pakai begini. Takutnya gak bisa bangun sholat subuh, terlalu enak tidur. Rasul itu, ketika Rasul wafat, Rasul dikuburkan di mana ia beribadah di sana. Kemudian Siti Fatimah, putri Rasulullah itu pada malam pertama Rasul wafat, misalkan kemarin malam, Rasul malam ini sudah dalam kubur, itu Siti Fatimah berdendang kasidah. Dia membacakan, wahai manusia yang tidak pernah nyenyak tidur di atas kubur Rasul, menangis. Wahai manusia yang tidak pernah merasakan nikmatnya tempat tidur. Wahai manusia yang tidak pernah kenyang perutnya. Bercucur air mata Siti Fatimah Az-Zahra melihat betapa ayahnya adalah orang yang tidak pernah lelap tidur, kakinya bahkan bengkak mendirikan sholat, padahal dosanya sudah diampuni yang akan datang atau yang lalu, tapi masih suka beribadah. Siti Fatimah menangis di atas kubur Rasulullah sambil mendendangkan kalimat-kalimat perilaku dan kebiasaan ayahnya. Itulah Rasul. Bahkan tidur pun dia di atas tikar, beralas tikar. Dengan hikmah apa? Jantung manusia itu ada di sebelah kiri. Kalau dia mengarah ke sebelah kiri, dia akan tertindih dengan organ tubuh yang lain. Tapi kalau ke sebelah kanan, dia justru akan mengarah kepada, ya, tidak ada tekanan kepada jantung itu sendiri. Itu salah satu hikmah, kalau tidak salah dibahas dalam Tibun Nabawi, dari pengobatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya itu. Iya, baik. Sudah cukup, Bu? Iya. Baik, subhanallah. Kalau kita juga istilahnya berbicara mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada habis-habisnya, Bu, ya. Beliau sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur, ya, Bu. Beliau sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Aduh, gimana mau gak kebluk ya Ustaz, iya, ya? Kita sedikit gak makannya. Iya, iya, baik. Iya, baik. Dan kalau misalnya kita mendengar riwayat juga Bilal ketika mengazan itu juga Ustaz kan mulai juga dari kanan ya Ustaz, ya? Betul. Iya, bisa diceritakan Ustaz. Baik. Bilal itu mengikuti cara Rasulullah. Ketika Bilal adzan, itu dalam sunnah Rasul, yaitu memasukkan jarinya ke dalam telinga. Pertama, sebagai ittiba kepada Rasulullah. Yang kedua, jari ini untuk membuat diri mendengar suaranya lebih keras. Misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar seperti ini, itu keras suaranya. Tapi mohon maaf, belakangan ini para Bilal, para muadzin di Indonesia sudah kurang melakukan hal itu, ya. Mohon maaf, mohon maaf. Kemudian Bilal melakukan apa? Menghadapkan wajah dan dadanya itu ke kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke sebelah kiri. Lihat kanan dulu. Tapi setelah Rasulullah wafat, saat itu Rasul meninggal sebelum duhur. Ketika masuk duhur, para sahabat melihat tidak ada yang azan. Biasa Bilal yang azan. Jenazah Rasul masih berada di rumahnya. Sahabat mencari, ayo tetap harus azan. Bilal katakan, tidak, aku tidak mau azan. Kamu harus azan. Maka Bilal azan dengan bercucur air mata. Ketika ia mengumandangkan kalimat Ashhadu anna Muhammad, ketika menyebut nama Nabi Muhammad, dia berhenti sambil menangis seperti anak bayi, tidak kuat meneruskan. Karena yang disebut kekasihnya ini sudah wafat dan jenazahnya ada di rumah. Maka azan Bilal yang terakhir adalah azan itulah yang tadi saya cerita. Lepas itu dia tidak kuat lagi melakukan azan. Itulah sunnah Rasul, yaitu apa? Memulai dengan yang kanan, termasuk as-salatu khairum minan naum, atau hayya 'alal salat, kanan baru hayya 'alal falah. Itu dia kisahnya. Dan pastinya kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah juga pastinya untuk kebaikan kita sebagai umatnya, ya, Bu, ya. Iya. Karena itu kita harus selalu bersalawat mengingat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, Ustaz, tadi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari ibu-ibu. Nanti akan saya kasih kesempatan lagi, Bu, ya. Karena kita akan break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Titi yang kau akan kembali selap sam-sam berikut. Insyaallah. Ya, Ya, segala sesuatu yang sudah tercantum dalam Al-Quran, pasti apapun itu dengan tujuan yang baik untuk kita sebagai hamba-hambanya ya. Karena gimana pun juga Al-Quran itu ada pedoman kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim. Nah, berbicara mengenai Al-Quran, dalamnya juga pasti kita selalu mengerjakan sholat lima waktu. Dan kalau misalnya kita lihat juga dalam sholat lima waktu, kerjakan dengan bagian kanan juga ya Ustaz ya. Bisa dijelaskan Ustaz? Dengan sebuah sabda Rasul bahwa kebiasaan para nabi yaitu meletakkan al-yamin al-yasir, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Biarpun kita kidal, bukan berarti sholat itu bisa terbalik, kiri di atas kanan. Atau ketika kita tahiyat, ya kan, aduh Ustaz saya ini kidal, gimana kalau tahiyat di kiri? Gak bisa. Atau ketika kita salam, ya Ustaz saya kidal, apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Atau Ustaz leher saya sebelah kanan lagi nyeri, gak bisa nengok, harus saya sebelah kanan. Kalau begitu misalkan itu kan masyakot, sekemampuan aja misalkan karena tadi malam salah bantal gitu ya. Tuh bantal yang disalahin, padahal lehernya yang tadi malam tidur gak ini ya, bergerak terus, bantal disalahin. Jadi semampunya aja, karena kan darurat itu ada dua ya, kalau tidak salah darurat itu ada dua. Yang pertama darurat badan, yang kedua darurat makan. Kalau darurat badan itu karena kebetulan leher kita sedang sakit, jadi sekemampuan assalamualaikum warahmatullah. Nah, lirik tuh yang sebelah kanan, salami yang sebelah kanan, kemudian baru salami yang sebelah kiri. Karena pernah juga Rasulullah itu di sebelah kiri ada Abu Bakar Siddiq, di sebelah kanan ada seorang Arab. Nah, kemudian Rasul diberikan air susu yang dicampur air. Rasulullah begitu, ibu dan pemirsa, kalau susu itu sedikit dicampur air biar semua bisa kebagian, tidak egois, minum sendiri, makan sendiri. Bahkan kalau kita misalkan gak punya makanan banyak ya, lagi masak semur atau masak sop, dagingnya cuma dikit, ada petunjuk Rasul, idza tabakta marafatan fa'aktir ma'aha. Kata Rasul apa? Kalau kamu masak yang berkuah, perbanyak kuahnya. Biarpun dagingnya dikit tapi kuahnya banyak, supaya dibagi tetang. Ustaz bingung, tetangga kiri kan harus dibagi. Kata Rasul apa? Cari yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu. Itu petunjuk Rasulullah. Iya. Baik, asal jangan Bu pas assalamualaikum malah aduh, bukan assalamualaikum. Baik, jadi segala sesuatunya harus tangan atau di sebelah kanan ya Bu ya. Baik, siapa yang mau bertanya lagi silakan. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Alisa. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar istilah kanan dan kiri bisa diartikan surga dan neraka, dan apa alasannya? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bisa diibaratkan? Kalau ibarat boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan Rakibun Atid. Ada dua malaikat yang mendampingi manusia, yaitu Rakib dan malaikat Atid. Malaikat Rakib itu tugasnya apa? Mencatat segala macam kebaikan. Dia ada di sebelah kanan. Makanya ada kaul ulama, sungguh yang kanan itu tadullu ala fi'lil khairat, menjelaskan, mendeskripsikan tentang perbuatan-perbuatan baik yang kanan. Termasuk ketika kita melepas sendal, kanan atau kiri dulu? Kiri. Jadi kalau melepaskan sesuatu, usahakan dari arah kiri. Kalau memakai sesuatu, ya pakaian itu sebelah kanan, atau memulai dengan yang kanan. Dengan jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau niatkan aku memakai pakaian ini karenamu ya Allah, dengan namamu ya Allah. Insya Allah akan berbuah kebaikan dan berbuah ibadah. Di awal saya jelaskan tadi, Pak Ashabul Maimanah, ya golongan kanan, ada juga Mash'amah golongan kiri. Nah boleh, tapi prinsip dasarnya adalah tangan kanan dan kiri itu sama-sama baik, karena keduanya ini adalah pasangan. Namun ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dan ada perilaku membersihkan kotoran, Islam memberikan arahan untuk yang baik dengan yang kanan, yang agak-agak kotor seperti memegang kemaluan ya. Rasul pernah bersabda, jika seseorang dari kalian buang air kecil, janganlah sekali-sekali memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, jadi yang biasa pakai tangan kanan mulailah besok kalau udah buka itu, set, tangan kanannya umpetin. Biar tangan kiri yang belajar ya ketika membersihkan kotoran atau memegang kemaluan. Baik. Ya, dan sepertinya karena kita sudah terbiasa memakai segala sesuatunya dari sebelah kanan ya Bu ya. Kalau sebelah kiri udah kayaknya risih gitu ya. Dan kalau misalnya kita lagi berpikir lagi nih Ustaz, berarti Allah itu menciptakan tubuh manusia itu berarti ada bagian-bagian tertentu yang memang harus diusap pakai sebelah kiri gitu ya. Selain maaf, selain kemaluan apa lagi bisa diusap pakai tangan kiri Ustaz? Ketika kita beristinja itu semua tangan kiri. Ya, kemaluan depan sama yang belakang, sumber kotoran yang belakang juga pun harus, tempat sumber kotoran pun harus dengan tangan kiri yang harus kita bersihkan, yaitu dengan cara-cara tertentu dalam bab istinja. Nah, kemudian yang tadi kita bahas juga seperti membuang ini dengan apa kotoran dari hidung, ya, lendir hidung tuh dengan tangan kiri. Nah, itu perilaku-perilaku tangan kiri. Kalau memberikan uang ke anak, tangan kiri apa tangan kanan? Kanan. Ajarkan anak-anak kalau misalkan dia tangan kiri, ayo coba tangan yang kanan, tangan yang baik kemana, tangan yang pintar yang mana. Nah, anak itu akan mulai terbiasa. Iya. Ketika anak kita sudah makan, dia lagi makan, dia dengan tangan kiri, langsung kita arahkan ke tangan kanan. Arahkan dia ke tangan kanan. Karena ketika kita makan, sesuatu yang masuk itu mestinya harus baik dengan cara yang baik. Gitu ya. Kalau suntangan juga Ustaz ya? Iya. Suntangan juga tangan. Jadi kalau misalkan Ustaz saya kidal gitu loh. Jadi kalau anak saya cium tangan pakai tangan kiri, enggak boleh. Tetap harus tangan kanan, kecuali pada kondisi tertentu dia tidak bisa seperti manusia, sudah silakan, enggak ada masalah. Itu yang disebut masyakot, yaitu kesulitan-kesulitan. Sejauh mana sih Ustaz istilahnya kita bisa menimbang yang tadi Ustaz katakan masakot ya Ustaz ya, atau keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau misalnya memang dia seumur-umur memang istilahnya udah kidal atau pakai tangan kiri terus gitu. Tapi kalau misalnya memang bagaimana orang tersebut berusaha ya Ustaz ya, iya, untuk bisa sembuh dari kidal itu gitu. Jadi tidak hanya dalam arti kata Allah meringankan dia untuk selalu pakai tangan kiri ya Ustaz ya. Iya. Kalau kondisinya seperti itu, paling prinsipnya begini aja. Pertama memang dia harus memahami ilmu ya. Kira-kira apa petunjuk Rasulullah, petunjuk Quran tentang kanan. Yang usahakan yang kiri dilatih pindah ke kanan. Nah, tapi kalau misalkan di luar petunjuk itu, karena kita sudah terbiasa dan tidak bisa, ya sudah diperbolehkan dengan tangan kiri. Gak mungkin dong kalau misalkan yang tadi kita bahas seperti dalam sholat tahiyat itu yang mestinya diangkat jarinya asyhadu alla ilaha illallah, tangan kanan kita pakai tangan kiri karena kita punya masyakot, punya kesulitan yang namanya kidal. Tidak, tetap harus dengan tangan kanan. Baik, karena gimana pun juga ingin ibadah kita sempurna ya di hadapan Allah ya Ustaz ya. Baik. Nah, misalnya ada cerita Ustaz tentang dulu zaman Rasulullah gitu, ketika mungkin sahabat-sahabat beliau masih saja mempergunakan tangan kiri gitu. Nah, apakah beliau dengan sengaja menasihatinya ataupun langsung melarangnya, atau mungkin ada proses-prosesnya Ustaz? Rasulullah itu di dalam mencontoh sesuatu itu ada akwal, ada af'al, ada perkataan dan perbuatan atau yang didiamkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan arahan atau petunjuk seperti itu, maka kita dianjurkan untuk ittiba atau mengikuti perilaku itu. Nah, Rasul di hadapan sahabat juga demikian, termasuk tadi kisah saya ketika Umar Abu Bakar Siddiq di sebelah kiri, ya, sahabat yang paling dicintai juga mertua Rasulullah. Kemudian di sebelah kanan ada orang Arab yang mungkin masyarakat biasa itu menganggapnya orang biasa, lebih mulia Abu Bakar Siddiq, mungkin ada yang menganggap demikian. Nah, ketika Rasul mendapatkan susu yang dicampur air tersebut, ya, Rasul tidak membaginya ke kiri ke Abu Bakar. Padahal kalau bicara ya hormati mertua, hormati sahabat kan ya, yang utama dengan penuh keutamaan Abu Bakar Siddiq dibanding sahabat yang lain, yang bahkan imannya kalau ditimbang masya Allah masih lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Tapi kenapa Rasul kok mengajarkan kepada sahabatnya, di depan sahabatnya, untuk tetap, kata Rasulullah, Rasul bagikan yang pertama susu yang bercampur air ini kepada yang kanan, kepada orang Arab tersebut. Kemudian kata Rasulullah, bagikan juga terus ke kanan. Jadi kalau makan, ya dengan tangan kanan dan cari yang paling dekat. Itu etika dan adab makan. Ini ketapanya, Ustaz? Paling dekat, misalkan kita lagi makan nih, ada ikan sono, ada ikan yang kita demen ada di sana. Ya, udah. Cukuplah dengan yang ada dulu gitu loh, dengan yang ada di sini. Karena ketika kita berusaha makan seperti itu akan diperhatikan dengan yang lain. Ya Allah, padahal saya tahu dia paling suka ikan yang ono loh, tapi tetap aja dia kok ambil yang ini tuh. Etika dan suri teladan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata misalnya enggak rakus gitu Ustaz. Iya, baik, bicara mengenai makan juga kadang-kadang kita makan di tangan kanan Ustaz, tapi misalnya ngambil lauknya karena emang pengen buru-buru gitu ya, atau karena memang terlalu jauh jadi kita ngambilnya tangan kiri gitu. Apa misalnya mungkin dengan skill kita harus bilang permisi dulu Ustaz ya, sebagai tanda hormat kita kali Ustaz ya. Iya. Iya. Seandainya kita pakai tangan kiri, pertama kita udah ngelangkain yang jauh. Yang kedua tangan kiri lagi. Ya. Kalaupun agak jauh minta tolong dengan cara yang mohon gitu ya. Kira-kira kalau Indonesia kan bicara etika ketimuran sangat tinggi. Kalau bahasa Jawane nyuwun sewu en sebelah sono gitu kan ya. Atau dalam bahasa Sunda nyuwun dihapunten, atau dalam bahasa yang lain, bahasa daerah masing-masing, minta maaf dulu. Untuk ngambil lanjut tetap kita pakai yang kanan. Karena diperhatikan oleh masyarakat, apalagi budaya timur, itu kanan masya Allah. Dibanding negara-negara Eropa, negara-negara ya, barat, kita perhatikan, lihat, kasih uang, kasih sesuatu ke orang tuanya, nih ya, atau ngambil sesuatu, ini, begini, itu masya Allah, sudah sangat bertolak belakang. Iya, baik, istilahnya budaya kita, budaya timur juga tercampur dengan apa yang sudah ditunjuk di Al-Quran ya Ustaz, ya, ya harus lihat ke tangan kanan itu lebih bagus. Sama halnya kita berdoa ya Ustaz, ya berdoa kan. Iya, oh, ya, Ustaz, ya? Betul. Iya, baik. Nah, Ustaz, kita akan lanjutkan lagi tentang segala sesuatunya mulai dari kanan. Karena itu pemirsa, tetap bersama kami dengan kesimpulan. Seperti apa kesimpulannya yang diberikan oleh Ustaz Aswan? Tetap bersama kami. Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa. Kalau kita tadi membahas segmen sebelumnya adalah keutamaan dari menggunakan segala sesuatunya menggunakan kanan ataupun tangan sebelah kanan, udah pasti banyak manfaatnya bagi kita semua. Dan yang pastinya kok misalnya kita lihat Ustaz, apa sih yang istilahnya kita bisa jadikan istilahnya simbol-simbol untuk kita bisa menggunakan tangan kanan, boleh segala sesuatunya dari sebelah kanan. Simbol tangan kanan dan tangan kiri dapat dicerminkan sebagai bahwa sebenarnya dua-duanya ini sama, tangan yang saling melengkapi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada air, ada api. Kemudian ada kanan, ada kiri, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Karena yang bersifat makhluk pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Walikulli syai'in maziyah, segala sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Bagaimana dengan tangan yang kanan? Tangan kanan itu menyimbolkan atau memberikan simbol radiyah, mardiyah, diri ridho dan diridhoi. Kemudian kamilah, kesempurnaan. Kanan itu mencerminkan keridhaan. Ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dengan yang tangan kanan, jangankan diri, orang lain aja lihatnya sudah. Kalau misalkan lagi cari mantu, ya kan? Mantu segala sesuatu ketika di rumah, kita lihat etika dan akhlaknya dengan tangan kanan. Oh, masya Allah. Hayema ridho punya menantu kayak dia tuh. diridhoi mardiyah. Selain diridhoi oleh orang, oleh manusia, juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan yang kanan pun akan mencerminkan kamilah kesempurnaan. Kalau sudah disebut kamilah radhiyah, radhiyah mardiyah, kemudian kamilah, maka sungguh jiwanya akan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya jadi tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat, karena kanan yang ada unsur ridha dan keridhaan, kemudian ada kesempurnaan, maka lahirlah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang akan dipanggil nanti di akhir hayatnya dengan panggilan yang lembut, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tangan kiri itu mencerminkan amarah, kemudian mencerminkan malhama, artinya sifat-sifat yang kurang bagus, seperti ucapan yang kotor ya, kemudian seperti sifat hayawan, ini perut pengennya makan yang enak-enak terus tuh, pengen yang enak, pengen makanan yang betul-betul mahal, nggak mau pakai terasi doang, nggak mau, atau makan secukupnya, tidak mau kehilangan qanaat. Maka lahirlah dari jiwa, dari perilaku tersebut, yaitu jiwa khafifah, jiwa yang kotor. Nah, kalau jiwa yang kotor, otomatis tempatnya pun akan kotor. Di mana-mana kalau kita cuci baju, tempat yang bersih akan ditempati oleh pakaian yang bersih. Enggak mungkin pakaian kotor dicampur dengan pakaian bersih. Demikian. Subhanallah, kita jadi semakin mengerti dan menambah ilmu di pagi hari ini ya Bu ya, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanan, kiri, siang, malam, laki-laki dan perempuan, itu pasti semua ada hikmahnya, ya, ada maknanya ya Ustaz ya. Iya. Baik. Nah Ustaz, sebagai penutup, sebenarnya apa sih yang istilahnya kita tafakuri apa yang sudah Allah berikan dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu dengan segala sesuatunya kita lakukan dengan tangan kanan. Baik. Dengan mempergunakan tangan kanan sebagaimana mesti yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kemudian mempergunakan tangan kiri sebagaimana yang dianjurkan juga oleh Rasulullah, maka sungguh akan lahir dari keduanya keberkahan. Akan lahir keberkahan yang akan membuat diri ini lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kemudian kita akan dicintai oleh manusia, dan diri ini pun menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah rugi siapapun orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi alangkah celaka dan rugi manusia yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Pergunakan tangan kanan sebagaimana mestinya, pergunakan tangan kiri yang juga punya bagian masing-masing. Mudah-mudahan keduanya Allah selamatkan, tidak dibakar dalam api neraka jahannam, malah akan melahirkan keselamatan, menjadi contoh yang terbaik buat anak keturunan, dan insya Allah mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Iya, dan yang istilahnya segala satunya menggunakan tangan kiri ataupun tangan kiri juga jangan berkecil hati ya Ustaz, jangan ya. Jangan berkecil hati, iya, jangan. Jadi betul. Yang kidal pun jangan berkecil hati. Iya. Berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa meraih keberkahan di tengah kekurangan. Kalau kita boleh sebutkan kekurangan ya. Tapi bukan berarti kekurangan ini menjadi kelemahan. Bukan, malah sebaliknya. Biar saya kidal, tetap ketika sholat tangan kanan di atas tangan kiri, tahiyat dengan tangan kanan, mengambil sesuatu dengan tangan kanan, minimal menjadi contoh buat anak keturunan. Insya Allah, kalaupun sering menggunakan yang talinya kiri kanan, bisa menjadi jihad bagi diri sendiri ya Ustaz ya. Betul, istilahnya betul. Itu tadi kita kan ingin apapun yang kita lakukan mencari keridhaan Allah dan sempurna ibadah kita di hadapan Allah. Baik deh. Tadinya saya mau bertanya-tanya lagi nih tentang sebelah kanan atau bagian kanan, tapi karena memang waktu juga yang memisahkan kita ya Ustaz ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz, ilmunya, kesempatan. Salam untuk keluarga dan ibu-ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih loh majelis talimnya udah kita singgahi, udah dipinjemin istilahnya. Iya, semoga Ibu sehat walafiat ya Bu ya. Dan Ustaz juga kita selalu doakan semoga sehat ya Ibu ya. sehingga bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, menularkan ilmunya kepada kita semua. Amin. Dan terima kasih banyak pada pemirsa atas kesediaan Anda selama satu jam ini. Insya Allah ya, kita ketemu besok 3:30 pagi tentunya di Titian Kolbu di TV One. Sebelum berpisah, seperti biasa, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.